كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، pada materi yang sebelumnya dari pembahasan kita dalam kitab Masailul Jahiliyah telah kita sebutkan adanya 4 permasalahan dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh al-Islam, yaitu al-fakhr bil-ahsab, seseorang berbangga diri dengan nasabnya, dan at-ta'nu fil ansab, keterbalikan dari yang pertama, seorang menganggap satu celaan apabila memandang seorang yang lain dalam keadaan rendah nasabnya, dan al-istisqa'u bil anwa, meminta hujan dengan al-anwa, dengan bintang. Artinya ahli jahiliyah menganggap turunnya hujan bukan dari karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi karena adanya bintang yang dilihatnya. Kemudian yang terakhir, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi sang mayit. Keempat permasalahan ini dikumpulkan di dalam salah satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min umuril jahiliyyati la yatrukunaha. Ada 4 permasalahan dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang umatku ini hampir-hampir saja tidak meninggalkannya. Artinya ada, masih ada saja sebagian di antara mereka yang melakukannya. Masih ada saja sebagian di antara mereka yang menganggap bahwasanya perkara itu adalah perkara yang dibolehkan. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-fakhru bil ahsab, seorang berbangga dengan nasabnya. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Wal istisqa'u bin nujum, dan meminta hujan dengan perbintangan. Dan yang terakhir adalah an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi sang mayit. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, sehingga adanya penyebutan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya 4 hal yang tadi kita sebutkan, memberikan faedah perhatian kita sebagai seorang muslim untuk kemudian terus-terus mengawasi masing-masing kita jangan sampai salah satu dari 4 perkara tersebut ini masih kita amalkan. Dan perhatian kita sebagai seorang muslim untuk kemudian menasihati seorang muslim yang lainnya apabila melihat adanya salah satu dari 4 perkara tersebut mereka jalankan. Sehingga di dalam hadis ini kita bisa mengambil satu faedah bahwasanya 4 perkara yang digabungkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah sama sekali bukan dari ajaran al-Islam. Islam tidak mengajarkannya. Islam tidak membolehkan seorang berbangga diri dengan nasabnya karena keluarganya dari keluarga yang terhormat, akhirnya dia sombong. karena kakeknya adalah berasal dari tokoh masyarakat, akhirnya dia berbangga, membanggakan nasabnya. Ataukah keterbalikannya, bukan termasuk dari ajaran Islam, seseorang itu mencela nasab seorang yang lain, merasa hobi untuk kemudian berkumpul dengan mereka, bukan seleting, merasa tidak pantas untuk kemudian menerima mereka di rumahnya karena berasal dari nasab yang rendah, yang tidak mulia. Sehingga dengan ini Islam mengajarkan sebaliknya, mengajarkan seorang untuk kemudian bersifat tawadhu. Seorang yang kaya diajarkan di dalam Islam untuk kemudian memiliki sifat rendah hati tatkala bergaul dengan seorang yang fakir, seorang yang miskin. Demikian pula seorang yang mulia diajarkan di dalam Islam untuk kemudian memiliki sifat tawadhu, rendah hati pula tatkala bergaul dengan seorang yang di bawahnya. Sehingga Islam mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Yang demikian tiada lain dan tiada bukan adalah dalam rangka untuk menyelisihi kebiasaan ahli jahiliyah. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahwasannya ahlul jahiliyah tidak hanya rusak dari sisi akidahnya, rusak kepercayaannya tentang Allah Subhanahu wa taala, rusak pula keyakinan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam praktek-praktek amalan kesyirikan. Dan dari sisi akhlak, ahli jahiliyah juga mengalami keterpurukan, tidak mengerti yang namanya akhlak yang mulia. Mereka orang-orang yang tidak santun, menganggap kehormatan adalah sebagai skala prioritas, kedudukan yang terhormat, yang tinggi dinilai oleh mereka sebagai satu kehormatan, sehingga mereka berlomba-lomba untuk kemudian bisa memilikinya. Tatkala mendapatkannya mereka berbangga, membanggakan keadaan mereka ini di hadapan orang-orang yang tidak sama dengannya. Kemudian yang berikutnya, al-istisqa'u bin-nujum, menganggap turunnya hujan adalah dengan ramalan-ramalan bintang. Ini juga termasuk dari sifat, dari sifat-sifat ahli jahiliyah. Dan yang terakhir, an-niyahatu 'ala al-masjid. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-fakhru bil-ahsab, maksudnya adalah ayyaftakhir al-insanu bi amjadi abaihi wa ajdadihi. Maksudnya adalah seseorang berbangga dengan keadaan nasab ayahnya dan nasab kakeknya. Kakeknya ternyata dari keluarga yang terhormat. Dia berbangga, merasa senang. Tatkala mereka berinteraksi senantiasa disinggung, oh ini saya dari keturunan keluarga si ini, saya ini adalah berasal dari keluarga yang seperti ini, sehingga dibanggakan, menganggap itu adalah sebagai satu kehormatan. Ini kebiasaan ahli jahiliyah. Wahaza min dinil jahiliyah, perkara yang seperti ini termasuk dari agamanya ahlul jahiliyah. Mereka menganggap yang demikian adalah sebagai satu keutamaan, satu kemuliaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatkala mereka berkumpul di Mina ketika hendak melakukan ibadah haji, yang mereka lakukan di tempat tersebut yang seharusnya di dalam al-Islam diajari seseorang tatkala berkumpul di Mina untuk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ahli jahiliyah ketika mereka berkumpul di tempat tersebut, mereka yang mereka lakukan adalah menyebut nama-nama orang tua mereka. Saya dari keluarga si fulan, si fulan. Ayah saya adalah ini dan ini. Kakek saya ini adalah berasal dari keluarga demikian dan demikian. Ini yang mereka sebutkan. Ketika mereka berkumpul, pembicaraan mereka adalah demikian. Karena mungkin berkumpulnya dua orang yang tidak saling kenal, bercengkeramanya, berinteraksinya beberapa orang dalam keadaan mereka tidak saling kenal, akhirnya mulai menyebutkan dan membanggakan nasabnya. Ini keadaan ahli jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikran." Karena ahli jahiliyah melakukan yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dan melarang mereka di dalam ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-200. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik-manasik kalian, maka hendaklah yang kalian lakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dahulu kalian menyebut nama ayah-ayah kalian. Ahli jahiliyah yang mereka lakukan adalah menyebut nasabnya, menyebut keluarganya, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw ashadda dzikra, ataukah lebih? Apakah dengan jumlah yang lebih dibandingkan kalian melakukan pada waktu yang sebelumnya. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin tatkala mereka berkumpul di Mina, yang mereka lakukan di tempat tersebut adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai bantahan terhadap kebiasaan ahli jahiliyah. Kemudian yang berikutnya, at-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab. Seperti seorang mengatakan fulanun malahu aslun. Si fulan ini tidak memiliki asalnya atau berasal dari kabilah, dari keluarga yang bukan asli. Bukan warga sini, mereka warga pendatang. Ataukah mungkin berasal dari keluarga keturunan, ternyata kakeknya adalah seorang Buddha, seorang hamba sahaya, sehingga dicela. Berasal dari seorang maula, bekas Buddha, sehingga dicaci dan direndahkan dirinya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian adalah berasal dari lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kemudian kami menjadikan kalian dalam keadaan syu'uba, berkelompok-kelompok, beras-ras. Ada ras Jawa, ras Bugis, ras Batak, dan yang semisalnya memiliki beberapa suku. Wa qabaila, demikian pula beberapa kabilah, berasal dari kabilah fulan, dari kabilah fulan, dari kerabat fulan, dari kerabat fulan. Tujuannya adalah lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ini tujuan diciptakannya seorang dalam keadaan bersuku-suku. Sehingga akhirnya dengan mereka tercipta demikian, akhirnya mereka mengenal siapa kerabatnya. Ternyata nenek saya memiliki kerabat di kota ini karena memiliki jalur dari sisi nasab si fulan. Akhirnya saling mengenal antara sebagian dengan sebagian yang lain. Ataukah tatkala berkenalan akhirnya saling mengetahui, oh ternyata antara kakeknya dengan kakek dirinya itu dulunya teman akrab, sehingga saling mengenal sebagiannya dengan sebagian yang lain. Namun pada akhir ayat ini Allah sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Standarisasi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat berasal dari kabilah siapa dirinya. Tidak dilihat berasal dari suku apa, siapa kerabatnya. Ini bukan standarisasi patokan kemuliaan diri seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah sebutkan bahwasanya kemuliaan derajat seorang hamba adalah dengan ketakwaannya. Sehingga terkadang ada seorang yang mulia di masyarakatnya, akan tetapi dia adalah seorang yang jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak faktor, mungkin karena kemaksiatannya, mungkin karena kekafirannya, banyak faktor. Ataukah sebaliknya ada seorang yang rendah dari sisi nasabnya, akan tetapi ternyata dia adalah seorang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena standarisasi patokan kemuliaan adalah dengan takwa. Sehingga keadaan seorang dilihat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan patokan at-taqwa. Karena itulah dalam Al-Qur'an sekian banyak nas-nas dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berisikan anjuran motivasi agar hendaklah setiap muslim senantiasa memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an disebutkan dengan lafaz yang mirip atau hampir sama atau sama dengan ayat yang tadi kita sebutkan. At-taqwa definisinya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan seorang ditinjau dari sisi semangatnya dan giatnya untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda antara si A dengan si B. Ini menunjukkan perbedaan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang masih setengah-setengah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, adanya keraguan. Adanya seorang yang menjalankannya dalam keadaan dipenuhi dengan kekokohan iman. Wal-fakhru laysa bin-nasabi, wal-fakhru innama huwa bit-taqwa. Yang menjadi kebanggaan seseorang bukan dilihat dari nasab. Jangan berbangga diri kalau semisal dia ternyata dari keturunan presiden. Jangan berbangga diri ternyata dia dari keturunan gubernur. Sehingga terkadang sebagian merasa berbangga ya dengan nasabnya. Al-fakhru innama huwa bitaqwa. Kebanggaan yang selayaknya benar-benar dibanggakan oleh seseorang adalah dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. wala yanfa'uka nasabu idza faqadta at-taqwa. Sama sekali tidaklah bermanfaat untukmu nasabmu apabila ternyata engkau tidak memiliki yang namanya takwa. Tidak bermanfaat. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Seseorang yang terlambat untuk melakukan satu amalan sehingga dia akhirnya mati di atas kekafiran, tidak bersegera untuk beriman, tidak bersegera untuk bertobat, menunda-nunda sampai akhirnya kematian menjemputnya, maka lam yusri' bihi nasabuhu, yakni la yanfa', tidaklah bermanfaat nasabnya, sehingga tidak kemudian akhirnya kedudukannya atau kemuliaannya, keluarganya menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memperingan azabnya atau kan memberikan tangguh atas azab yang menimpanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan keadaan seorang hatta dari keturunan Bani Hashim, dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai ahlul bait. Tidak kemudian menyebabkan dia mulia, tidak kemudian menyebabkan dia tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah semisal dia adalah seorang yang tidak melakukan amalan yang saleh, tidak pula menghiasi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ahlul bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semuanya baik. Ada di antara mereka yang pekerjaannya adalah meminum khamr. Ada pula yang kafir, yang tidak beriman, sehingga kedudukannya tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah sebagai seorang yang mulia, karena standarisasi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan at-taqwa. Dalam salah satu hadisnya, tatkala ada salah seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bila dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, man akramun nas, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atqahum, yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara dari perangnya atau sifat ahli jahiliyah adalah al-istisqa'u bin nujum. Maksudnya adalah i'tiqad anna al-matara yanzilu min ta'thiri tulu'in najmi aw ghurubihi. Keyakinan bahwasanya turunnya hujan disebabkan karena pengaruh munculnya bintang-bintang tertentu ataukah dengan tidak adanya. Ini termasuk dari agamanya ahlul jahiliyah. Sehingga pada pembahasan yang sebelumnya telah kita singgung bahwasannya peramalan dengan perbintangan termasuk dari agamanya ahlul jahiliyah, bila mana seseorang meyakini dengan adanya bintang-bintang yang dilihatnya tersebut memiliki pengaruh yang nampak di alam nyata, apakah berbentuk kesengsaraan, apakah berbentuk kemuliaan, rizki, dan yang semisalnya. Sehingga terkadang seorang diramal nasibnya dengan bintang yang dimilikinya. Ini adalah termasuk dari satu perbuatan yang tercela, bahkan akan bisa menyebabkan pelakunya kufur. kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasalam di dalam menyebutkan tentang keadaan seorang yang mengatakan turunnya hujan tersebut disebabkan karena bintang-bintang yang dilihatnya dengan lafaz penyebutan kekafiran pada dirinya. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan Allah Subhanahu wa taala tatkala turun hujan di malam harinya. Pada pagi harinya Allah mengatakan sesungguhnya di pagi hari ini ada di antara hamba-Ku yang beriman, ada pula di antara mereka yang kafir. Nabi alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya perbuatan seseorang yang dirinya meyakini turunnya hujan tersebut disebabkan karena benarnya ramalan dirinya tatkala melihat bintang-bintang tertentu di malam harinya adalah termasuk dari perbuatan kekafiran. Sehingga ilmu perbintangan termasuk dari ilmu yang diharamkan untuk kemudian seorang mengkajinya, untuk kemudian seorang membukanya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya ilmu perbintangan termasuk dari ilmu sihir. Man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari ilmu perbintangan, pada hakikatnya dia mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu perbintangan yang dipelajarinya, maka semakin bertambah ilmu sihirnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyamakan antara ahlu nujum dengan ahlu sihir. Adapun seseorang mempelajari ilmu perbintangan dalam rangka untuk menentukan arah, untuk sekedar menentukan arah, maka yang demikian dibolehkan. Maka yang demikian dibolehkan. Seorang mempelajari ilmu perbintangan, akhirnya dia bisa menentukan kemana arah kiblatnya tatkala hendak melakukan sholat. Ataukah seperti seorang nelayan, dia mempelajari letak bintang-bintang tertentu untuk kemudian mempermudah dirinya agar kembali ke kampungnya, sehingga diketahui arah barat ternyata ke sana karena patokannya bintang ini mengarah ke arah barat, sehingga saya harus berjalan ke arah sini. Ini dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang yang demikian, wa bin najmi hum yahtadun. Tatkala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, di antaranya adalah dengan adanya bintang. Allah sebutkan wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mengambilnya sebagai penunjuk arahnya. Sehingga yang demikian adalah termasuk dari perkara yang dibolehkan. Yang tercela adalah kalau misal dengan perbintangan tersebut seorang meramal nasibnya, ataukah meramal keadaan satu negeri, apakah negeri ini adalah negeri yang dalam keadaan baik ataukah dalam keadaan sengsara, atau meramal seperti apa rezekinya dengan melihat dan mentakwil bintang yang dimilikinya. Ini termasuk dari ilmu yang diharamkan di dalam Islam. Di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan al-ghait, menurunkan hujan setelah sebelumnya mereka berputus asa. Allah nisbatkan turunnya hujan kepada dirinya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Demikian pula dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-50, walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru. Dan sungguh kami telah menggerakkan hujan ini di antara mereka sehingga pada satu hari menimpa tempat yang ini, pada satu waktu berpindah menimpa tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Yang demikian agar supaya mereka mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Kebanyakan manusia bersifat enggan melainkan memilih kepada dirinya sifat kekafiran. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan fallazi ya'taqidu wa anna tulu'an najmi aw ghuruban najmi ta'thiran fi nuzulil matari fa hadzal i'tiqadu syirkun. Seorang yang berkeyakinan munculnya bintang ini dan hilangnya bintang itu memiliki pengaruh dengan turun dan tidaknya air hujan, maka yang demikian termasuk dari keyakinan kesyirikan. Tajibu taubat minhu, yang wajib bagi pelakunya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu nisbatu nuzulil matari ila Allah jalla wa ala, dan wajibnya seorang muslim untuk menisbatkan turunnya hujan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya tatkala turun hujan untuk membaca dengan doa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Sesungguhnya kami ini diberikan hujan adalah semata-mata karena karunia dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang dianjurkan dan akan mendapatkan pahala bila mana seorang muslim membacanya tatkala turun hujan. Kemudian perkara yang keempat, an-niyahatu 'alal mayyit, maksudnya adalah raf'u sawt 'indal mauti, seorang mengangkat suaranya dengan berteriak dengan teriakan yang histeris tatkala ada kerabatnya yang meninggal dunia. Sebab musababnya adalah jaza'an, karena kesedihan yang luar biasa, wa tasakhutan, dan karena marah, kenapa dia meninggal, kenapa dia sakit bukan dirinya. Wa zikru au zikru mahasinil mayyit, ataukah bersama dengan itu dia menyebutkan kebaikan-kebaikan sang mayyit. Akhirnya dia berteriak dengan teriakan yang histeris menyesalkan kematiannya. Dan perbuatan niyaha yang seperti ini hukumnya adalah termasuk dari kabairul dzunub, dosa dari dosa-dosa besar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumil qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran." Ini waktu Isya jam berapa? Ha? Setengah 8 pas atau lebih sedikit? Ha? Pas. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yang melakukan niyaha apabila dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan mengenakan pakaian dari tembaga dan dir'un min jarabin, satu lapis pakaian dari penyakit kusta, sehingga dia terazab disebabkan dengan pakaian tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.